bersyukur aku bertemu lagi bulan yang suci Ramadanku bertumpuk rindu di palung hati cinta dan kasih Ilahi Rabbi. Wajibkannya untuk berpuasa.